Bentar, Pak. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bi qudratihi wujudihi wa nusalli wa nusallim ala habibillahi sayyidil amin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Allahumma aslih lana umurana wa yassir lana kulla umurina wa adkhilna fi zumratis salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan aman kepada kita, memberikan keberkahan dan ketenangan bagi kita dalam menjalani proses kehidupan ini. Pendengar RRI yang kami muliakan, sangat senang rasanya kita masih dapat bertemu melalui udara dalam kajian bedah tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi di RRI Stasiun Medan yang kita cintai ini. Tentunya ini merupakan kesempatan yang baik bagi kita dalam mengenal ajaran Allah, mengkaji firman-firman-Nya dan menjadikannya sebagai pedoman dan ajaran yang harus kita ikut dalam hidup ini. Kita akan mengkaji surah Al-Maidah ayat yang ke-34. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Illa alladhina tabu min qabli an taqdiru 'alaihim fa'lamu annallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang taubat di antara mereka sebelum kamu dapat menguasai menangkap mereka, maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa apabila seseorang bertobat dan menyerahkan diri sebelum sempat diadili dan ditangkap, maka dia berhak untuk diterima tobatnya. Nah, dengan catatan bahwa kejahatan tersebut berkenaan dengan hak Allah, sebab Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemurah. Tapi jika berkenaan dengan hak manusia, maka keputusan hukuman kembalikan kepada wali atau keluarga korban kejahatan tersebut. Jika wali memaafkan, maka nyawanya bisa selamat. Kenapa ada dua pengelompokan? Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di dalam ayat ini juga Allah menghormati hak manusia. Ya, kalau manusia tidak mengampuninya, tidak memaafkan, maka wali-wali tersebut menuntut agar si pembunuh dibunuh, maka nyawanya juga akan dibunuh. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali membuka pintu taubat bagi manusia. Wahai orang-orang yang telah membunuh, orang-orang yang telah memerangi agama Allah, bertobatlah kepada Allah sebelum Allah menurunkan murkanya. Dan dia harus bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilaksanakannya. Jadi Rasul mencontohkan hal ini agar kita mendapatkan kedamaian dan kebaikan. Sanksi-sanksi berat seperti ini haruslah menjadi kita takut kepada Allah. Iman kita itu tergetar agar dia dapat merasakan kenikmatan, keamanan dan menghindari gejala-gejala penghancuran. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya laporan-laporan dari TV, polisi, bahwasanya pabrik ekstasi itu di mana-mana sekarang sudah ada. Sabu-sabu beredar bagaikan pil bodrek saja. Ini sangat berbahaya ini. Kalau saya mengusulkan kepada DPR berlakukan hukuman mati untuk ini, karena sudah sangat berbahaya. Ya, kalau seandainya pil itu disebar saja ke sebuah sekolah, maka anak-anak di sekolah itu akan mati semuanya otaknya. Akan ketagihan dengan sabu-sabu itu. Dan itu seperti membuat pil-pil yang biasa saja. Nah, ini menunjukkan bahwa hukuman keras harus ditegakkan karena memang sudah sangat berbahaya. Sudah sangat mengkhawatirkan. Bagaimana Ustaz Fajrul? Iya. Memang kalau kita ingin melakukan kebaikan itu dan kita terus ingin melakukan kebaikan itu, maka segala keburukan yang menjadi halang rintangan seperti yang bilang Ustaz Hanafi itu tadi, memang harus kita basmi atau kita hancurkan sampai tidak ada di muka bumi ini. Kira-kira begitu. Iya. Atau setidaknya dia diminimalisir. Dipersempit geraknya. Ini kan enggak. Iya. Tidak satu ton ekstasi. Iya. Ratusan ribu butir pil-pil yang merusak itu. Hukumannya cuma 10 tahun. Coba diberlakukan. Iya. Pengedar, pembuat, hukumnya mati. Iya. Di atas setengah kilo mati. Di bawah setengah kilo hukuman seumur hidup. Bagi yang mengkonsumsinya, iya. Hukumannya minimal 5 tahun. Iya. Dan pengertian ayat ini gimana, Ustaz? Illalladzina tabu. Tabu di sini maksudnya apa, Ustaz? Bertobat kepada Allah. Bertobat kepada iya. Allah. Bertobat kepada Allah. Iya. Sadar dia balik. Sebelum dapat ditangkap. Artinya apa? Bahwasanya hukum taubat ini adalah hukum kesadaran. Artinya melalui sebuah kesadaran. Dia kembali sadar bahwasanya itu adalah perbuatan yang dapat merusak diri dan orang lain. Sekarang begini, Son. Kalau dia bertobat kepada Allah, apakah terhapus dosa-dosanya itu? Iya. Kalau dia bertobat kepada Allah, terhapus dosa-dosanya. Walaupun itu hak milik orang lain diambilnya. Tunggu dulu. Iya. Maka dia dibagi dua. Bila ada terkait dengan hak milik orang lain, maka Allah tidak mengikut campur. Maka dia harus selesaikan juga. Diterima enggak tobatnya? Tobat kepada Allah terima. Tapi kalau masih ada ganjalan dengan orang lain, nah itu akan ada perhitungan yang lain seperti perhitungan tadi. Iya, iya. Artinya tobat ini ada dua pembagiannya. Iya. Pertama, kalau karena berdosa kepada Allah, langsunglah bertobat kepada Allah. Iya. Kan begitu, Ustaz? Iya. Seperti yang difirmankan Allah, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Iya. Begitu. Cepat, bersegeralah. Bersegera mendapat. Kan begitu. Iya. Bertobat kepada Allah. Allah. Jadi jangan bertobat itu memanggil orang-orang lain, ustaz apa gitu, enggak perlu kalau melihat dari ayat ini. Nggak perlu. Kan begitu. Enggak perlu. Atau menunggu 7 hari gitu. Enggak perlu. Ah, begitu. Dengan rasa penyesalan tidak langsung bersegera. Langsung di situ kan musyaraah di situ. Iya, bersegera bertobat kan begitu, Ustaz. Betul, betul. Tapi kalau seandainya kesalahannya itu kepada orang lain, hak milik orang lain, gitu, maka hak milik orang lain ini mesti dikembalikan dulu, iya, baru betul diterima taubatnya itu, kan begitu, iya, Ustaz? Iya, betul. Taubat itu diterima oleh Allah, tapi hak orang lain itu mesti dikembalikan dulu, baru dia diterima taubatnya itu betul-betul taubat kalau memang terdapat kesalahan sama orang lain. Iya. Kan begitu. Iya. Makanya iya, jangan kita menganggap orang yang bertobat itu langsung kepada Allah, tapi hak orang lain mesti dikembalikan, kan begitu, Ustaz? Mesti. Artinya menyesali apa yang menjadi perbuatannya, kan begitu? Iya, iya. Sama seperti hadis qatlul mi'ah. Artinya dia kan bertobat itu, Ustaz. Coba memang dia keinginannya untuk bertobat itu memang sangat hebat begitu. Jalan ceritanya gimana? Jalan ceritanya itu pada suatu hari dia ingin bertobat dan bertanyakan kepada seorang rahib. Rahib, iya. Ini ceritanya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini, Ustaz. Kuat ini hadis. Kuat ini. Hadis, artinya ketika dia meminta tobat, saya ingin bertobat kepada seorang rahib itu, menolaknya. Diceritakannya lah apa kesalahan dan kejahatan. Sudah 99 kali dia membunuh, tapi rahib itu mengatakan tidak akan diterima. Kenapa rahib itu? Mungkin nafsu dia, mungkin amarahnya. Karena mungkin belum dia dapatkan ajaran di dalam agamanya seperti itu. Iya. Tapi ketika dia menanyakan agama Islam, kata seorang alim itu, jangankan itu, lebih dari itu pun akan diterima taubatmu. Tapi disarankanlah di situ, Ustaz. Iya. Sarannya itu supaya kamu tinggal di daerah yang lain. Daerah di sini enggak mendukung diri kamu itu untuk bertobat. Artinya apa? Dari hitam istilahnya kan. Garis hitam artinya begini, Ustaz. Lebih banyak dia cenderung nanti akan kepada wilayah su' lagi, perbuatan yang jelek, begitu. Menghadapi kawan-kawannya, katanya, alah kamu dulu kan begini, yang so' alim. Udahlah minumlah sikit ini segala gitu. Banyak sekali tantangannya. Begitu maka minum, seorang alim itu yang bijaksana mengatakan, pergilah kamu ke tempat keluar. Ke tempat yang bagus, yang banyak di sana itu orang berbuat baik seluruhnya. Diterima Allah kata obatnya? Diterima karena kemauan hasratnya itu. Iya. Tapi di tengah perjalanan itu dia itu meninggal, kan iya. Begitu. Maka terjadilah dialog antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Oh, iya. Bilang malaikat azab ini belum pernah ada di amalannya ini. Kutarik dia katanya. Tidak, dia kan sudah bertobat kata malaikat rahmat. Bertengkarlah di situ, Ustaz. Artinya, maka diutus malaikat yang ketiga. Malaikat yang ketiga katakan, mana yang lebih dekat jarak dia dari tempat kampungnya itu dengan wilayah yang akan ditujunya. Ternyata diukur lah gitu, diukur istilah. Begitu, Ustaz. Kalau ada 2 km, iya. Ternyata berarti, bedanya itu hanya sejengkal dalam ya hadis Allah. Itu. Pakar roba ilahi bisyibrin. Berarti begitu. Kira-kira kalau 2 km 1000 dia telah melewati kampungnya, iya. 1010 langkah gitu. Iya. 1000 meter ditambah 5 senti gitu. Satu 5 senti. 5 senti. Sibrin, sejengkal begini. Sejengkal 20 senti lah. Nah, itulah malaikat yang ketiga lah mengutusnya dengan mengukur. Maka malaikat rahmat senti. Langsung menarik beliau. Artinya diterima taubatnya. Karena itu, kemauannya yang keras begitu. Karena memang itu di rahmat Allah. Jadi illal ladzina tabu di sini. Memang betul-betul harus ditunjukkan keinginannya itu. Keinginan. Jangan dia mengatakan seperti ini, Ustaz. Saya ini apa saya kalau minum mabuk itu lagi, minum arak itu lagi, bilang dokter rusak ini jantung saya ini, maka saya nggak mau, udahlah udah bertobat saya. Bertobat ini belum dikatakan bertobat. Bertobat yang asli lah gitu ya. Karena bertobat kesadaran, yang sesungguhnya itu atas dasar memang kesadarannya itu dari timbul karena iman, Allah dan Rasulnya. Ya, imannya sendiri. Bukan ya. Karena nasihat seseorang. Betul. Bukan karena nasihat kawan. Iya. Bukan karena nasihat dokter. Begitu. Memang ini bagus begitu. Tapi ketika kita ingin melakukan tobat supaya diterima itu betul-betul lillahi ta'ala. Iya. Ah begitu, Ustaz. Bagaimana? Iya. Ada tambahan sama Ustaz? Berdasarkan sebuah inilah ya, sebuah kesadaran yang penuh. Bahwasanya dia itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya melihat ayat betapa Allah sangat pemaaf, pemurah. Dan kita sering salah persepsi. Sebagian umat suka berbuat jahat. Dan ya akibatnya dia memandang Allah itu dengan kacamata jahatnya. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Banyak contoh-contoh. Contoh yang lainnya begini, Ustaz. Nanti kalau umurku sudah tua, aku baru bermuat baik. Karena umur sudah tua, itu salah itu. Salah. Memang harus diniatkan memang betul-betul karena Allah dan Rasulnya. Betul. Kan begitu. Iya, iya. Nanti aku kalau sudah umur sekian, baru aku berjilbab. Iya. Kalau aku sudah nanti menikah, baru aku berjilbab. Tidak bisa begitu. Mm-hmm. Karena nyanya itu bukan karena Allah dan Rasulnya. Iya, iya. Inilah yang menyebabkan kehancuran kita. Betul. Berbuat baik tapi tidak didasarkan atas perintah Allah. Dan Rasulnya. Dan keimanan di sini sangat berperan. Bahwasanya ketika dia tunda-tunda tobatnya, berarti keimanannya rusak. Ya. Kalau dia segerakan tobatnya, insya Allah imannya akan kokoh. Dia akan menjadi orang-orang yang dihargai oleh Allah SWT. Kenapa? Karena umur kita nggak tahu kapan ya dipanggil. Makanya wasari itu bersegera. Jangan menunda, kan begitu, Ustaz? Betul. Ya, istighfar, memohon ampun, semuanya. Allah akan mengampuni dosa-dosa manusia, walau sekecil apapun. Karena hukum Islam ini ada ketegasan juga, ada fleksibilitas. Maka pendengar yang berbahagia, kami mengajak semua agar tetap kita bersama Allah, bertobat bersamanya, dan ingat bahwasanya kita ini adalah makhluk yang harus senantiasa ikut dan dekat dengan Allah. Mengikuti peraturannya adalah merupakan kunci kesuksesan kita untuk sukses dunia, apalagi ingin sukses di akhirat. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita semua dan mendoakan semoga para pendengar yang berbahagia tetap berada dalam lindungan Allah. Nashkurukum ala husni istima'ikum wa ala mutaba'atikum al-karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir haga.